Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fikil asma'il husna al-qaribu wal-mujib. Wa qada jama'allahu bayna hadainil ismaini fi qawli ta'ala a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa ila samuda akhahum saliha qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Qala al-musannif hafizahullah al-qaribu al-mujib, berkata Syekh Abdul Razak dalam kitab Nafiqul Asmaul Husna, nama Allah al-qarib dan al-mujib. Al-qarib yang maha dekat terjemahannya, al-mujib yang senantiasa mengijabahi, mengabulkan doa-doa hambanya. Allah telah mengumpulkan dua nama ini, al-qarib al-mujib, dalam firman-Nya di surat Hud ayat 61, wa ila thamuda akhahum salihah, dan kepada Thamud telah kami kirimkan saudara mereka salih. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, berkata Salih kepada kaumnya, kaum Thamud, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang hak bagi kalian selainnya. Huwa ansha'akum minal ardi, dia yang telah menciptakan kalian dari tanah. Wasta'amarakum fiha, dia pula yang telah memakmurkan untuk kalian ya di atas muka bumi ini. Fastaghfiruhu, maka mintalah padanya ampunan. Thumma tubu ilaihi, bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya dialah Tuhanku yang begitu dekat dan yang mengabulkan doa-doa. Naam. Wa lam yaridil mujibu fi ghairi hadzal mawdi. Wa ammal qaribu faqad warada fi mawdi'aini akharaini huma qawlu ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qawlu ta'ala qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Naam. Dan nama Allah al-Mujib hanya termuat dalam satu tempat di atas saja, ya, di surat Hud ayat 61. Adapun nama Allah al-Qarib selain disebutkan di atas bersamaan dengan al-Mujib telah terdapat dalam dua tempat lainnya. Yang satu dalam Al-Baqarah ayat 186, di mana Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, wahai Muhammad, fa inni qaribun, jawablah, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku berjanji akan mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila mereka berdoa. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka menjalankan kewajiban-kewajiban mereka untukku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, semoga mereka mendapat petunjuk dan bimbingan. Satu lagi dalam surat Saba ayat 50. Kata-kata qarib ini dimuat. Qul in dhalaltu, katakanlah wahai Nabi, jika aku ini sesat, fa inna ma adillu ala nafsi, sesungguhnya ya kesatan tersebut akan kembali kepada aku balasannya, dosanya. Wa ini hidayatu, apabila aku mendapat petunjuk, fa bima yuhi ilayya rabbi, semuanya karena wahyu yang telah dilimpahkan kepadaku dari Tuhanku. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia Tuhan yang maha mendengar lagi maha dekat. Naam. Wa qurbullahi alladhi tadullu alayhi hadhihi al-ayat huwa qurbun khasun min al-'abidin al-muhibbin wad-da'in al-mustajibin. Qurbun la yudriku lahu haqiqah. Qurbun la yudriku lahu haqiqah. Wa innama tu'lamu atharuhu min lutfihi bihim wa tawfiqihi lahum wa inayatihi bihim wa min atharihi ijabatuhu lid-da'ina wa ithabatuhu lil-'abidina kama qala subhana wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wa qurbullahi alladhi tadullu 'alayhi hadhihi al-ayatu. Dekatnya Allah yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh ayat-ayat di atas, huwa qurbun khasun, adalah kedekatan yang spesial, yang khusus. Min al-abidina al-muhibbina wad-da'ina al-mustajibin. Kedekatan khusus dari para hamba-hambanya yang mencintainya, yang senantiasa berdoa kepadanya, hamba-hambanya yang dikabulkan doa mereka. Qurbun la yudriku lahu haqiqah. Kedekatan yang tidak dapat ya mereka ketahui secara hakiki. Wa innama tu'lamu atharuhum, tetapi mereka rasakan efeknya, asarnya. Allah dekat bukan maknanya Allah Jalla wa'ala itu mendekat dengan zatnya, tidak ya. Maka kedekatan tersebut dapat diketahui dengan efeknya, dengan asarnya. Min lutfihi bihim, ya, kedekatan yang efeknya terlihat dari lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Telah pernah kita bahas nama Allah Al-Latif yang Maha Lembut, yang mengiring segala sesuatu dengan kelembutan. Di antara lembutnya Allah Jalla wa ala, Allah telah menciptakan manusia dengan proses yang perlahan-lahan. Tidak langsung manusia ketika dalam rahim sang ibu besar 9 bulan akan memberatkan sang ibu, tapi berproses sedikit-sedikit membesar. Itulah namanya Latif, Allah yang Maha Lembut. Allah menggiring kepada kita hidayah pun dengan proses yang tak kita sadari, sedikit demi sedikit digiring kita sampai akhirnya menerima hidayah. Dan dalam segala bab ya, jadi efeknya terlihat kedekatan Allah dengan kelembutannya ya, memberikan kepada kita rezeki ya dengan maha kelembutannya, sedikit demi sedikit, tak langsung diberikannya kita rezeki yang banyak, langsung dijadikannya orang kaya raya, proses. Itulah dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala ya, semuanya dengan kelembutannya. Musim berganti-ganti musim juga dengan kelembutannya, tak langsung daripada musim dingin langsung kepada musim panas, mainkan sedikit demi sedikit. Matahari pun demikian, tak langsung panas kuat, sedikit demi sedikit. Semuanya dengan kelembutannya. Wa taufiqihi lahum, dapat diketahui ya dengan taufiknya yang dia berikan kepada hamba, bimbingannya, ilhamnya. Wa inayatihi bihim, bagaimana Allah Jalla begitu memperhatikan hamba-hamba. Kemaslahatan dunianya, kemaslahatan akhiratnya, semua dia perhatikan. Menunjukkan dekatnya dia kepada hamba-hambanya ini. Wa min atharihi ijabatu lid-da'in. Di antara efek dekatnya Allah, Allah mengabulkan doa orang-orang yang minta kepadanya. Wa ithabatuhu lil-'abidin, dan dia berikan ganjaran bagi hamba-hamba yang mengibadatinya. Sebagaimana Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkata Tuhan kalian, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang sombong tak mau beribadah kepadaku dengan meminta kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, akan masuk neraka dalam keadaan hina. Naam. Wa qad thabata fi sunnati ahadithu 'adidatun tadullu 'ala qurbillahi 'azza wa jal min 'ibadihil mu'minina wa awliyaihil muttaqin. Yasma'u du'a'ahum wa yujibu nida'ahum wa yu'tihim su'lahum. Naam. Terdapat dalam hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan Allah dekat daripada hamba-hambanya yang beriman, wali-walinya yang bertakwa. Dia mendengar doa-doa mereka, rintihan mereka, dan mengabulkan seruan mereka. dan dia memberikan ya, berbagai macam permintaan mereka. Terdapat dalam banyak keterangan bagaimana Allah mendengarkan doa-doa hamba, mengabulkannya, mendengarkan rintian-rintian hamba, kemudian mengabulkan ya, doa tersebut, menyelamatkan hamba daripada segala derita. Naam. Fi sahihaini an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin faja'ana an-nasu yajharuna bitakbir faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam irba'u ala anfusikum innakum laysa tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dia berkata, pernah kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ya, dalam perjalanan umrah Nabi yang mulia SAW. Maka orang-orang bertakbir dengan suara yang keras-keras. Berdoa dengan suara yang keras-keras. Maka berkatalah Nabi SAW, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Jangan menjerit-jerit dalam berzikir, berdoa. Innakum laysa tad'una asamma, karena kalian bukan sedang menyuruh Tuhan yang peka. Wala ghaiban, bukan menyuruh Tuhan yang tidak ada bersama kalian. Ya. Innakum tad'una sami'an qariban, yang kalian minta, yang kalian berdoa, yang kalian berzikir kepadanya, Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Wa huwa ma'akum, bahkan dia bersama kalian. Ya. Karena Allah dekat, tak perlu kita menjerit. Ya, apabila antum berbicara dengan orang yang dekat, tak perlu menjerit. Bahkan jika antum berbicara dengan orang yang antum kasih, kadang-kadang dengan munajat, ya, dengan perlahan-lahan, berbisik-bisik. Ya, kalau dia dekat, kita bicara dengan keras kepadanya, dia akan marah. Ya, akan dia katakan, aku bukan peka, nggak usah menjerit-jerit. Demikian juga Allah Jalla wa'ala, dan ini menunjukkan salah kaprahnya orang yang berzikir teriak-teriak. Ya, menjerit-jerit. Allah Maha dekat, mendengar apa yang kita minta, apa yang kita sebutkan, apa yang kita puji. Nah. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala قال الله عز وجل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. Dalam hadis Hurairah yang dikeluarkan Bukhari Muslim juga dari Nabi SAW, Allah pernah berfirman, man taqarraba ilayya shibran, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilayhi dhira'an, aku akan mendekati kepadanya dengan satu depa. Man taqarraba ilayya dhira'an, yang mendekat kepadaku satu depa, taqarrabtu ilayhi ba'an, aku akan mendekatinya satu hasta. Terbalik ya. Dari sini kemari apa namanya? Depa atau hasta ini? Hasta. Berarti depa segini. Ya, jadi barang siapa yang mendekat denganku satu jengkal, aku mendekat dengannya satu hasta. Yang mendekatkan diri kepada satu hasta, aku akan mendekatinya satu depa. Ya. Wa idza aqbala ilayya yamshi, kalau dia datang menghadapku dengan berjalan, aqbaltu ilaiha uharwil, aku akan berlari menyambutnya. Ini menunjukkan dekatnya Allah Jalla wa Ala, dan menunjukkan berbeda-bedanya kedekatan Allah ya, sesuai dengan ya bagaimana hamba mendekatinya. Subhanallah. Dan makna dekat bukan lezatnya menyatu dengan hamba, mustahil, tapi ilmunya ya, pendengarannya, kekuasaannya, kelemah lembutannya, zatnya Maha tinggi di atas arasy bersemayam. Ilmunya dekat dengan manusia ya. Dan dekat tak harus menyatu atau bersampingan. Kita mengatakan, jangan takut fulan, senantiasa engkau ada di hatiku, dekat bersamaku. Padahal dia di Jawa, padahal dia di Sumatera, boleh-boleh saja. Naam. واسمه تعالى المجيب يدل على أنه سبحانه يسمع دعاء الداعين ويجيب سؤال السائلين ولا يخيب مؤمنا دعاءه ولا يخيب مؤمنا دعاءه دعاه ولا يخيب مؤمنا دعاه ولا يرد مسلما ناجاه ويحب سبحانه أن يسأله العباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية من الطعام والشراب والكسوة والمسكن. Adapun nama Allah Al-Mujib tadi, Tuhan yang Maha mengabulkan doa hamba-hambanya, menunjukkan Allah SWT mendengar orang-orang berdoa kepadanya. Allah kemudian mengijabahi apa yang mereka minta, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya, meminta kepadanya. Subhanallah, Allah tak menyia-nyiakan orang berharap kepadanya, dan Allah tak pernah menolak seorang muslim yang bermunajat kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan sangat menyukai hamba-hambanya minta kepadanya untuk segala macam urusan kemaslahatan dunia dan agama mereka. Apapun sifatnya, Allah sangat senang ketika hamba senantiasa minta kepadanya segala kemaslahatan dunia dan agama mereka. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ya, Allah menyukai segala hal yang kita minta, apapun dia, jika itu adalah baik. Allah menyukai. Ya, Allah berikanlah aku rezeki yang berkah. Ya, keturunan yang berkah, harta yang berkah, minta. Naam. Kama yas'alunahu al-hidayata wal-maghfirata wat-tawfiqa was-salaha wal-i'anata 'ala at-ta'ah wa nahwi dhalik. Naam, sebagaimana Allah juga menyenangi hamba kalau minta kepadanya segala macam perkara-perkara yang mendatangkan kemaslahatan untuk agama mereka. Allah menyenangi hamba-hamba yang minta kepadanya hidayah. Ya Allah, tunjukilah aku, ihdini, ya, ihdina siratul mustaqim. Allah senang hamba-hambanya minta kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya. Minta kepada Allah agar diberi taufik, dibimbing, ditolong untuk berbuat ketaatan. Doa yang Rasulullah SAW katakan dalam sujud beliau, ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk dapat senantiasa berzikir memujimu, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Bantulah aku untuk dapat beribadah baik kepadamu. Minta kepada Allah. Ibadah ini berat. Wallahi berat. Hanya dengan taufik Allah lah menjadi ringan. Apalagi bangun malam, berat. Hanya karena taufik Allah lah menjadi ringan bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Sudah pun terbuka mata, sudah kamar mandi. Setelah dari kamar mandi, balik tidur. Berat, kecuali Allah mudahkan. Kalau kita merasa berat dalam beribadah, minta kepada Allah agar meringankan ibadah tersebut. Baru tidur sebentar, datang ya, sholat asar, dikumandangkan azan, baru sebentar tidur. Mata terpejam, telinga mendengar, mau bangun berat karena masih letih. Dalam kondisi demikian, minta seketika kepada Allah, ya Allah, bantu saya Allah ma'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu saya, Allah akan mudahkan, minta taufik. Mau ngaji berat, malas datang, penyakit M-nya datang, penyakit malas. Minta kepada Allah Jalla, ya Allah, mudahkan aku untuk mengaji. Subhanallah. Semuanya minta kepada Allah Jalla wa'ala. Mencari nafkah berat, mencari makan berat, minta kepada Allah agar memudahkan. Ya, semuanya minta kepada Allah Jalla fi'ula. Semua kemaslahatan dunia dan agama kita. Ya, minta kepada Allah agar memudahkan segala ketaatan. Nah, dan lain-lainnya. Wa wa'adahum ala dhalika kullihi bil ijabati mahma adumatil mas'alatu wa kasural matlubu wa tanawwa'atir raghbatu. Bahkan Allah akan menjanjikan, akan mengijabahi, mengabulkan semua yang kita minta, meskipun permintaan itu perkara yang besar, meskipun permintaan itu banyak, Allah kabulkan. Meskipun bervariasi apa yang kita minta, Allah akan kabulkan selama itu mengandung kemaslahatan untuk kita. Subhanallah. selama memang doa tersebut adalah doa yang tidak bertentangan dengan apa-apa yang Allah inginkan. Berdoa minta supaya dicelakakan manusia terlarang. Berdoa untuk memutuskan silaturahmi terlarang. Berdoa yang mustahil, ya Allah jadikan aku nabi baru. Ini doa yang mustahil. Apapun keinginan kita, berbagai macam variasi ya, kehendak kita, mintalah kepada Allah dan Allah akan mengabulkan. Naam. Wa fi hadha dalalatun ala kamali qudratillah subhanahu wa kamali mulkihi wa anna khazainahu la tanfaddu wa la tanqus. La tanfaddu. La tanfaddu wa la tanqus bil ata. Naam. Ini menunjukkan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya kekuasaannya. Ya. Sempurnanya kekayaannya. Sempurnanya kerajaannya. Bahwasanya apa yang ada pada Allah tak pernah habis daripada kekayaannya. Bahkan tak pernah berkurang. Ya. Segala yang kita minta dia berikan tak pernah berkurang. Kerajaan Allah, kekayaannya. Sebagaimana kita kalau diminta orang berkurang harta kita. Allah tidak. Subhanallah. Nanti disebutkan hadis-hadis menunjukkan betapa kayanya Allah SWT. Naam. Walau a'tal awwalina wal akhirina minal jinni wal insi wa ajabahum fi jami'i ma sa'aluhu kama fil hadithil kutsiyi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma nakasa dhalika mimma indi illa kama yankusul miqiyatu idha udakhilal bahru. Rawahu Muslim. Ya. Walaupun Allah memberikan segala yang diminta hamba-hambanya, yang dahulu dia ciptakan, yang belakangan, walaupun seluruh bangsa jin dan manusia semuanya minta dan semua permintaan mereka Allah luluskan, tak ada yang enggak diluluskan. Semua bangsa jin, semua manusia, sejak awal manusia Adam sampai hari kiamat, sejak penciptaan awal bangsa jin sampai hari kiamat, ya, cucu dan cicit jin semuanya meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, Allah mampu memberikan apa yang mereka minta tanpa mengurangi sedikit pun kekuasaannya, kerajaannya, apa yang ada padanya. Dalam hadis kudsi Allah berfirman, ya hambaku, wahai hamba-hambaku, sekiranya yang terdahulu daripada kalian yang telah wafat dan orang-orang yang datang belakangan daripada kalian yang akan datang, ya, seluruh manusia kalian, seluruh jin, bangsa jin kalian berdiri dalam satu baris dan semua meminta kepadaku dan aku berikan setiap manusia, setiap bangsa jin apa yang mereka minta, tidaklah mengurangi sedikit jua pun daripada apa yang ada padaku, kecuali bagaikan dikuranginya air laut ketika dimasukkan padanya jarum. Allahu Akbar. Masukkanlah jarum ke dalam lautan. Ya. Berkurangkah air laut? Berkurang hanya beberapa tetes saja. Yang nempel di jarum itulah. Ya, betapa kayanya Allah Jalla wa'ala. Tak pernah berkurang kerajaannya. Seluruh manusia, bangsa jin yang meminta dia kabulkan, hanyalah berkurangnya bagaikan berkurangnya samudra yang dimasukkan padanya jarum kemudian ditarik ke atas. Yang menempel itu sajalah yang berkurang daripada samudra kekayaan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Kadang selalu kita dalam hidup ini ketakutan fakir, miskin. Padahal Tuhan kita maha kaya. Tinggal angkat tangan, mengenengadahkan kedua tangan, minta kepada Tuhan yang maha kaya, kemudian mengambil sebab berikhtiar, selesai. Rezeki sudah ditanggung. Ya. Subhanallah. Semua rezeki kita sudah ditanggung selama masih ada umur, masih ada ajal. Setengah mati kita berusaha untuk sesuatu yang sudah dijamin, walaupun dengan menerjang larangan-larangan Allah. Mengerjakan larangan-larangan Allah. Semua kita lakukan untuk mencari apa-apa yang telah dijamin. Apa itu? Rezeki. Menipu, ya. Macam-macam dibuat untuk mencari rezeki yang sudah dijamin. Kemanapun kita berada, rezeki senantiasa menjemput kita selama kita berdoa kepada Allah dan berikhtiar. Sementara banyak manusia yang tidak mau bersiap-siap untuk nasibnya yang tak dijamin. Bagaimana kelak setelah matinya? Ya, alangkah anehnya manusia. Setengah mati berusaha banting tulang untuk mencari sesuatu yang telah dijamin akan dia dapatkan. Sementara mereka menyia-nyiakan nasib yang belum tentu apa yang terjadi dan apa yang mereka dapatkan kelak. Nah. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfir li in syi'ta walakin ya'zima al-mas'alata wa yu'azzima ar-raghbata fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim sahihain dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika salah seorang ketika berdoa, jangan katakan ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku jika engkau mau, ya Allah jika kau berkehendak ampunkanlah dosa-dosaku. Jangan, tak boleh, menunjukkan dia tak sungguh-sungguh antara ogah-ogahan antara mau dan tidak. Ya Allah jika kau mau ampunkanlah aku, kalau enggak mau tak usah. Ini tak boleh. Walakin ya azimil mas'alah, tapi hendaklah dia pastikan permintaannya kepada Allah. Ya, dengan segala macam kesungguhan. Ya. Dengan merintih kepadanya, mengulang-ulangi permintaan. Kalau kita mau berhasil minta kepada Allah, tirulah bagaimana anak kecil meminta kepada orang tuanya. Lewat es krim. Dipanggilnya. Ya, tak ada uang nak, merengek, merintih, menangis, semua dia buat sampai akhirnya pusing kepala orang tuanya. Udahlah, udah. Nah, pergi beli. Berhasil. Ya, berkali-kali dia minta. Lewat tukang balon. Ya, mau beli balon dipanggilnya tukang balon. Makanya, ya, anak-anak itu pintar. Tukang balon pun pintar. Tukang es krim itu pintar. Mereka enggak jauh-jauh daripada anak-anak. Kenapa? Mereka yakin anak-anak ini kalau minta dikabulkan orang tuanya. Kenapa? Karena lihainya anak-anak minta. Segala macam cara. Kadang guling-guling dia, kadang teriak-teriak. Orang tua malu. Maka dalam bab meminta, mintalah kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana anak-anak meminta. Tapi tak usah guling-guling. Subhanallah. Ya, minta, merintih, berulang-ulang, berkali-kali, bersungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Fokuskan hati, fokuskan konsentrasi. Ya, wal yu'zimir raghbah, tampakkan betapa besarnya harapannya kepada Allah. Ya. Fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'ta. Karena tak ada yang besar bagi Allah. Semua walaupun besar bagi kita, kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qad warada fi sunnatin nabawiyyati ahaditsu 'adidatun fi at-targhibi bid-du'a'i wa bayani anna Allah tabaraka wa ta'ala yujibu ad-da'ina wa yu'ti as-sa'ilina wa annahu jalla wa 'ala hayyun karimun. Akramu man an yarudda man da'ahu au yukhayyibu man najahu au yamna'u man sa'alahu. Al-Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan lain-lainnya menyebutkan hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, dia bersabda, inna allaha hayyun karimun. Allah itu adalah Tuhan yang maha pemalu dan maha mulia. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi, dia malu jika melihat hamba mengangkat kedua tangannya berdoa, an yaruddahuma sifran. Allah malu ketika hamba itu selesai berdoa tidak memberikan apapun kepada hamba yang telah mengadahkan tangannya. Allah malu. Kosong yang dia berikan, tak bisa. Allah malu. Kalau kita biasa diminta orang, mohon maaf adik, biasa. Ya, Allah malu dia ketika ada yang minta tidak dia berikan. Sudah mengadakan tangan, Allah malu. Tangan hamba ini kembali ya kepada tempat semula dan Allah tidak kabulkan. Tapi pengkabulan Allah tidak harus langsung. Ada masanya yang cocok, yang sesuai. Tinggal sabar enggak kita? Mintanya. Kadang-kadang kita setengah mati berhajat dengan apa yang kita inginkan, tak Allah kabulkan pada masa itu. Subhanallah. Nanti manakala kita lupa, lalai dengan permintaan tersebut, ketika itu Allah kabulkan karena kemaslahatan. Ambisi yang begitu dahsyat, ya, tidak Allah kabulkan tatkala kita lupa. Berlalu masa, kita tidak minta-minta kepada Allah, ketika itu Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Ini menunjukkan Allah tak bisa dipaksa. Ya, dia akan memberikan apa yang terbaik bagi kita pada waktu yang terbaik. Ya. Kadang digantikannya apa yang tak baik daripada apa yang kita minta karena salah permintaan, digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, anak-anak minta pisau. Tak baik. Ya, orang tua menggantikan yang baik. Daripada kau bermain-main pisau, nanti kau terluka nih, ambil nih mobil-mobilan kau belikan. Perumpamaan manusia Allah. Tentunya walillahil mathla'la, lebih sempurna perumpamaannya. Maka tak usah kita sedih ketika permintaan kita tak dikabulkan Allah Jalla wa'ala. Ketika itu nanti mungkin dikabulkan, atau besok atau lusa, atau mungkin digantikan, atau mungkin disiapkan apa yang kita minta, balasannya nanti di alam akhirat lebih sempurna. Umur bertambah, dah lewat kepala tiga, pangeran tak datang-datang menjemput. Ya, stres, sedih, semua cara dibuat, belum datang juga jodohnya. Minta kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, tak dapat jodoh saat sampai dia mati. Sabar, di sana nanti ada alamnya yang sempurna. Belum tentu dapat jodoh di dunia pun membuat dia senang. Kadang setelah dapat jodoh stres, pusing kepalanya. Ya, subhanallah, sabar. Tetap istiqomah, jangan mentang-mentang sudah naik kepala dua, kepala tiga, semua yang datang apapun bentuknya, bagaimanapun akhlaknya, agamanya diterima, sabar. Ya, akan datang masanya. Andai kata ada jodoh pun di dunia, dapat. Tak dapat di dunia, di akhirat sana. Subhanallah. Ya. Naam. وفي حديث النزول الإلهي يقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وهو حديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة بلغ عددهم 28 صحابيا. Dalam hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya, bersabda Rasulullah, yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun yang layak bagi Allah Jalla wa Ala. Tidak sama dengan turunnya makhluk, tidak masuk ke dalam alam. Tak mungkin alam dapat memuat Allah Maha Besar. Senantiasa berpisah daripada alam. Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia. Ya, apakah berarti Allah dilingkupi langit? Mustahil. Allah tidak pernah dalam alam dan alam tak pernah dalam Allah SWT. Ini yang membuat orang-orang ahlu ta'wil, ya, menyimpangkan makna turun di sini. Tak mungkin Tuhan turun. Ya, sebagaimana ahlu kalam yang kita dengar. Ya. Kita meyakini Allah turun. Dan turunnya Allah tak sama dengan kita. Ya, tidak akan mungkin Allah diliputi tempat. Mustahil diliputi makhluknya. Dia maha tinggi dan dia maha kaya. Maha besar. Langit digulungnya dengan tangan kanannya. Bumi dalam genggamannya. Bagaimana mungkin dia masuk? Ya, menyatu dalam alam mustahil. Tapi tetap kita katakan dia turun. Bagaimana caranya? Jangan tanyakan bagaimana, yang penting turun yang layak baginya. Setiap malam ke langit dunia. Berarti dia tak naik-naik. Malam kan berbeda-beda, berputar-putar. Itu otakmu. Kalau berbicara tentang Tuhan yang tak dapat diukur dengan otakmu yang naif, terima sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam. Imani. Akalmu tak sampai ke sana. Tak sampai akalmu kepada sifat Allah Maha Mendengar. Jutaan makhluk dalam satu waktu berdoa kepadanya, meminta kepadanya, berhajat kepadanya, semua Allah dengar. Semua bahasa dia pahami, tidak pernah bercampur baur antara permintaan satu dan permintaan lain dalam waktu yang bersamaan. Subhanallah, kadang-kadang ya di restoran banyak kali orang-orang yang datang ya berbelanja, makan siang, kadang-kadang salah-salah tukar, tertukar-tukar permintaan. Yang satu minta sup diberikan kepadanya rendang, satu minta rendang diberikan sup. Itu manusia. Permintaannya pun berbeda-beda. Kalau satu waktu semua minta, ini minta rendang, ini minta sup, satu waktu. Subhanallah. Allah tidak. Jadi Allah tak dapat digunakan menakar Allah Subhanahu wa taala, mengukur Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita yang naif. Kita yakini dia turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Mereka ketika mendengar kata-kata turun membayangkan Allah seperti makhluk masuk ke dalam langit ketujuh, ke langit keenam, ke langit keempat, kelima, kesatu. Kata mereka, ah mustahil. Itulah otak mereka tuh. Bukan seperti itu maknanya. Itu turunnya makhluk. Ya. Berpindah dari tempat ke tempat lain itu makhluk. Allah Jalla wa'ala tak butuh apa yang dibutuhkan makhluk. Allah tak butuh tempat, Allah tak butuh apapun. Jalla fi'ula. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia ketika bersisa sepertiga malam terakhir, dan dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku luluskan. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku ampuni. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh ya 28 sahabat lebih meriwayatkan hadis ini. Allah turun sepertiga malam terakhir. Subhanallah. Maka bangunlah, ya, jangan bangun ketika azan. Bangun sebelum azan, setengah jam, 45 menit, 1 jam. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka taala alam. Demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.